Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Para ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kitab Riyadhus Shalihin, sebuah kitab yang agung, yang mulia, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca beberapa faedah yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin dengan penjelasan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang berkaitan dengan babul amri bi adail amanah, bab perintah untuk menunaikan amanat. Kita sudah membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama yang beliau sebutkan dalam bab ini, yaitu yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian agar menunaikan amanat-amanat kepada orang yang berhak menerimanya, kepada pemiliknya. Dan kita sudah mendengar bersama penjelasan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin bahwa amanah itu merupakan makna atau kata yang memiliki makna yang sangat luas, yang masuk di dalamnya segala perkara, baik itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala atau terkait dengan harta-harta kaum muslimin dalam bentuk wadiah atau dalam bentuk ariyah atau dalam bentuk al-ainul mustajarah, barang titipan atau pinjaman atau barang yang disewakan. Semua itu merupakan amanah yang wajib bagi kita semua untuk benar-benar menjaganya. Demikian pula yang berkaitan dengan irdul muslim, harga diri seorang muslim, rahasia-rahasia mereka. Maka kita harus menjaga amanah, tidak boleh menyebarkan rahasia-rahasia kaum muslimin, perkara-perkara khusus mereka atau pribadi-pribadi mereka kepada orang-orang yang tidak berhak untuk mendapatkan amanah tersebut. Maka para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini pembahasan yang agung sebagai penyempurna bagi iman seorang hamba jika seorang menghiasi dirinya dengan akhlak dan adab yang satu ini, maka menjadi kuatlah keimanannya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan atau membawakan ayat yang kedua, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Al-Ahzab 72. Ayat yang kedua yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi ini, beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang agungnya perkara amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna aradnal amanata, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat-amanat atau menawarkan amanat, menunaikan amanat kami tawarkan kepada langit-langit wal ardi dan kepada bumi wal jibali, demikian pula kepada gunung-gunung, kami tawarkan kepada mereka untuk menerima amanat. Fa'abayna ayyahmilnaha, namun mereka enggan untuk memikul amanat tersebut. Wa asfaqna minha, mereka khawatir tidak bisa menunaikan amanat tersebut. Wa hamalahal insan, lalu dipikulah amanat itu kepada manusia atau oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu adalah zaluman jahula, amat zalim dan amat bodoh. Para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita tentang agungnya amanah. Di mana Allah Subhanahu wa taala pernah menawarkan amanat ini. Amanat apa yang dimaksud? Yaitu amanat taklif. Amanat untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Allah tawarkan kepada langit-langit, apakah mereka mau untuk menjalankan amanat ini? Dan Allah Subhanahu wa taala juga menawarkannya kepada bumi, maukah bumi melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah? Demikian pula kepada gunung-gunung yang kokoh, yang besar, yang menjulang tinggi, tapi mereka semua tidak mau menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan dikarenakan mereka kufur kepada Allah, bukan dikarenakan mereka bermaksiat kepada Allah, tidak mau menerima perintah dari Allah, namun disebabkan mereka khawatir tidak bisa menunaikan amanah tersebut. Ketika mereka sudah diberi beban untuk melaksanakan perintah-perintah, ini perintah dan itu larangan. Sehingga disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, wa asfaqna minha, mereka khawatir, mereka takut tidak bisa menunaikan amanat yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan. Dan penawaran Allah di sini bukan sebagai bentuk pengharusan bagi mereka untuk menerima amanah, hanya sekedar tawaran dari Allah, maukah mereka menerima amanah tersebut, mereka maukah menjalankan perintah dari Allah dan menjauhi larangan. Namun makhluk-makhluk yang besar tadi, makhluk-makhluk yang agung tadi, dari langit-langit, bumi, demikian pula gunung-gunung yang kokoh menjulang tinggi, menancap ke bumi, mereka semua enggan untuk menerimanya karena khawatir tidak bisa menunaikan amanah. Lalu ditawarkan amanah itu kepada manusia dan mereka pun mau memikulnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka sebagai zalim. Zalim itu sebagai bentuk mubalaghah dari zalim. Maksudnya adalah manusia itu adalah orang yang sering berbuat kezaliman dan orang yang sangat bodoh, sangat jahil. Maka para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini kita bisa memahami tentang agungnya amanah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menawarkan amanah yang mulia tersebut, yang agung tersebut, kepada makhluk-makhluknya yang agung pula, yang besar pula. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fa idza qala qa'ilun, barangkali ada orang yang berkata, kaifa yu'ridullahu al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali wa hiya jamadun laisa laha 'aqlun wala tash'ur. Barangkali ada orang yang berkata, bagaimana mungkin Allah menawarkan amanat? Amanat taklif. Amanat di sini maksudnya adalah amanat. Saya beri amanat kepada kalian untuk menunaikan perintah Allah dalam bentuk penawaran, bukan pengharusan. Bagaimana mungkin Allah menawarkan amanat kepada langit-langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, wahia jamadun, sementara mereka adalah jamadun, benda mati, bukan makhluk yang berakal, tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara, tidak memiliki nyawa. Bagaimana mereka ditawarkan untuk menunaikan amanat? Tidak memiliki akal, tidak bisa merasakan. Maka jawabannya kata beliau adalah anna kulla jamadin fahuwa bin nisbati lillahi azza wa jalla akilun yafham wa yamtathil. Bahwasanya semua makhluk, walaupun makhluk itu adalah jamad, benda mati, benda padat, fahuwa bin nisbati, namun mereka bin nisbati lillahi azza wa jalla, jika dalam konteks pembicaraan dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan Allah, maka semua makhluk tersebut adalah berakal, mereka bisa memahami perintah Allah, pembicaraan Allah, dan mereka bisa melaksanakannya. Adapun jika dilihat dari konteks makhluk itu sendiri, mereka adalah makhluk-makhluk yang tidak berakal. Namun bagi Allah subhanahu wa ta'ala mereka semua adalah sama, akilun, semua makhluk yang berakal, yang bisa menjawab, yang bisa memahami ucapan dan perintah Allah dan bisa melaksanakannya. Ara'aita ila qawlihi ta'ala fima akhbara bihin nabi. Tidakkah kita melihat kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah ta'ala lamma khalaqal qalama. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dahulu ketika telah menciptakan pena, pena catatan takdir. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, pertama kali makhluk yang Allah ciptakan adalah pena. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada pena tersebut, uktub, tulislah. Fakhataballahu al-qalama wa huwa jamadin. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bicara pena tersebut, padahal dia adalah benda mati menurut kita. Wa radda alaihi al-qalam, dan pena bisa menjawab firman Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa madha aktubu, ya Allah, apa yang perlu aku tulis? Padahal qalam atau pena adalah benda mati. Diajak bicara oleh Allah, dia paham dan bisa menjawab, apa ya Allah yang aku tulis? Maka Allah pun memerintahkan untuk menulis segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat. Maka para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita mengetahui segala sesuatu dari makhluk ini adalah makhluk yang berakal bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bisa memahami perintah Allah. Seandainya mereka diperintah, maka mereka akan melaksanakannya. Dan banyak ayat-ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara ini. Sebagaimana firman Allah juga kepada api yang ketika itu membakar Ibrahim alaihi salam, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Maka api pun memahami firman Allah subhanahu wa ta'ala, memahami perintah Allah, sehingga dia pun yamtathil wa yafham, dia paham dan dia melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala menawarkan amanat, amanat untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kepada langit, bumi dan gunung-gunung, namun mereka enggan, bukan dikarenakan ingkar, namun mereka enggan karena khawatir tidak bisa menunaikan amanah tersebut. Maka para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita mengetahui tentang agungnya perkara amanah di dalam Islam, sehingga seorang muslim benar-benar harus berusaha semaksimal mungkin menanamkan sifat yang mulia ini dalam dirinya, sifatul amanah. Di antara bentuk amanah yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu dari penjelasan Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian yang berikutnya, hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan dua ayat dalam bab ini, ayat yang mulia. Ayat yang pertama, perintah untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Kemudian yang kedua adalah ayat yang menjelaskan tentang agungnya, besarnya perkara amanah, sehingga kita tidak boleh meremehkannya, menganggap sepele. Walaupun amanah itu menurut kita adalah amanah yang kecil. Para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini perkara yang harus kita perhatikan bersama-sama untuk kemudian kita amalkan kita berusaha untuk menanamkan sifat yang mulia tersebut di dalam diri-diri kita. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ayatul munafiki thalathun, idha haddatha kadhaba, wa idha wa'ada akhlafa, wa idha tumina khana. Muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiki thalathun, tanda orang munafik itu ada tiga. Ayat yaitu tanda, ayat-ayat Allah maksudnya tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau ayat munafik maksudnya adalah tanda orang munafik, ciri-ciri orang munafik itu ada tiga. Ciri-ciri orang munafik itu ada tiga. Munafik adalah lawan dari mukmin. Dia sama hakikatnya dengan orang kafir, musyrik. Hanya saja dari bentuk zahirnya mereka berbeda. Idza haddatha kadzaba, yang pertama, apabila dia berbicara, dia berdusta, bohong. Kalau dia cerita, bohong. Kalau dia bicara, bohong, dusta. Maka ini bagian dari sifat munafik. Wa idza wa'ada, dan apabila dia berjanji, akhlafa, dia ingkari. Dia berjanji, dia ingkari. Nanti akan disebutkan sebagian contohnya oleh beliau rahimahullah untuk memperjelas apa yang dimaksud dengan berjanji kemudian diingkari. Kemudian yang ketiga adalah, dan apabila dia diberi amanah, dia berkhianat. Berkhianat, tidak menunaikan sebagaimana mestinya. Diberi amanat untuk menjaga sesuatu, atau diberi amanat dengan dia meminjam sesuatu, atau dia menyewa sesuatu, tapi dia tidak jaga milik orang lain tersebut, maka dia telah berkhianat. Wal munafiku, yang dimaksud orang munafik, kata beliau, adalah alladhi yusirru syarra wa yamharul khaira, adalah orang yang menyembunyikan kejelekan dan menampakkan kebaikan. Hatinya jelek, hatinya busuk, tapi yang dia tampakkan kepada manusia adalah kebaikan-kebaikan. Ini munafik. Sebagaimana dahulu di zaman Rasulullah, kaum munafikin di Madinah menampakkan keimanan, menampakkan mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat bersama Rasul, bahkan berjihad bersama Rasul. Tapi kalbu mereka, hati mereka dipenuhi dengan kemunafikan, kekufuran. Kalau mereka lagi bersama orang-orang beriman, mereka mengatakan amanah, kami beriman seperti kalian, bercerita tentang keimanan. Tapi ketika mereka khalau, sudah bergabung lagi bersama orang-orang munafik yang seperti mereka, maka mereka pun mengolok-olok orang-orang beriman. Ini makna munafik, yaitu menyembunyikan kejelekan dan menampakkan kebaikan. Menampakkan sebagai orang yang baik, tapi hakikatnya adalah orang yang jelek. Dahulu awal mula muncul kemunafikan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah setelah terjadinya perang Badar. Ketika di Mekah tidak ada munafik, karena muslimin ketika itu lemah. Tidak perlu munafik di sana, yang kafir kafir, yang mukmin mukmin. Tidak perlu ada yang disembunyikan. Namun ketika Rasulullah SAW tiba di kota Madinah, kemudian terjadi peristiwa perang Badar. Di saat itu terbunuhlah pembesar-pembesar Quraisy di Badar, dan kaum muslimin menang, telah menampakkan kekuatannya, zaharan nifaq. Maka mulai muncul kemunafikan. Orang-orang musyrik atau orang-orang kafir yang mereka ingin sebenarnya tetap di atas kekafirannya, namun takut kepada kaum muslimin karena kekuatan mereka, maka mereka menampakkan keislaman. Kami bersama kalian, salatnya ya bersama Rasul di Masjid Nabawi, ketika berperang ya sama-sama dengan Rasul, namun ketika mereka kembali kepada kaumnya, mereka pun mengolok-olok kaum muslimin. Fa'adhara ha'ula'il munafikun annahum muslimun wahum kuffar. Mereka menampakkan sebagai orang Islam padahal mereka adalah kafir. Maka barihwa rahimani wa rahimakumullah, ini awal mula terjadinya kemunafikan atau istilah nifaq di dalam Islam, yaitu ketika setelah terjadi peperangan Badar. Wal munafik lahu alamat, dan kemunafikan, orang-orang munafik itu memiliki ciri-ciri khas mereka, tanda mereka. Sebagaimana orang-orang beriman juga memiliki tanda mereka. Ya'rifuha alladhi a'tahullahu ta'ala firasatan wa nuran fi qalbihi. Tanda orang munafik itu bisa diketahui oleh orang-orang yang Allah berikan firasat kuat dan cahaya di dalam kalbunya. Ada hamba-hamba Allah yang diberi firasat kuat. Nah, bukan meramal, bukan dukun, tapi dia firasat. Ketika melihat orang, dia akan bisa meraba. Ini sepertinya orang begini, begitu. Baik, jelek. Dia bisa melihat dari tingkah laku awalnya, atau raut wajahnya, atau gaya bicaranya, itu firasat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada sebagian hamba-hambanya seperti itu, nuran, cahaya di dalam kalbunya, sehingga bisa mendeteksi keadaan manusia di awal kali mereka bertemu, berjumpa, atau berbicara. Wa hunaka alamatun zahira, ada tanda-tanda munafik yang tersembunyi seperti tadi, tapi ada pula tanda-tanda kaum munafik yang tampak, yang jelas. La tahtaju ila firasah, enggak butuh lagi dengan firasat-firasat. Ada yang pakai firasat karena keadaannya belum jelas. Ini nampaknya orang seperti ini. Tapi ada tanda yang jelas, yang nampak, enggak butuh firasat pun orang tahu. Minha hadhihi thalathu, atau min hadhihi thalathu allati bayyanaha an-nabi. Di antaranya adalah tiga perkara yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini. Itu tanda jelas, semua orang tahu. Yang memiliki firasat kuat atau yang tidak memiliki firasat kuat, ketika dia menemukan salah satu dari tanda ini, maka dia tahu bahwa orang itu memiliki tanda-tanda kemunafikan. Idza haddatha kadzaba, apabila dia berkata, dia berdusta. Yaqulu masalan, contohnya kata beliau, fulanun fa'ala kadza wa kadza, si fulan melakukan ini dan ini. Fa idza wajadtahu aw bahatha wajadtahu kadzaba, ketika kamu perhatikan, cross check, ternyata dia berdusta. Atau si fulan berkata begini begini, ketika dilihat lebih lanjut ternyata dia berdusta dalam ucapannya. Sehingga apabila dia berdusta dalam ucapannya, maka ada ciri-ciri munafik di dalam dirinya. Dan yang dimaksud dengan dusta itu adalah mengkhabarkan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan. Apapun bentuknya, jika apa yang dia ucapkan itu berbeda dengan apa yang terjadi sebenarnya, maka itu termasuk kedustaan. Bahkan termasuk di dalam kedustaan adalah ketika seorang berbohong kepada anaknya. Cepat mandi, nanti dikasih jajan. Ternyata habis mandi tidak dikasih jajan, tidak dibelikan jajan. Belajar yang rajin, kalau berhasil akan dibelikan hadiah. Setelah berhasil tidak diberikan hadiah. Ayo cepat masuk rumah, nanti diberi ini dan diberi itu. Ketika anaknya masuk rumah tidak diberi. Rasul mengatakan, barang siapa melakukan seperti ini, ditulislah satu kedustaan baginya. Sehingga segala sesuatu ucapan yang berbeda dengan kenyataan, dengan kejadian sebenarnya, maka dia berbohong. Bahkan dalam perkara senda gurau sekalipun, bukan perkara yang sungguh-sungguh, Tidak boleh bagi kita untuk berdusta, berbohong, cerita-cerita bohong. Apalagi untuk membuat orang tertawa. Celaka, kata Rasulullah, binasa, binasa, binasa. Orang yang bercerita hanya untuk membuat manusia tertawa, melawak, melucu dengan cerita-cerita bohong. Maka ini bagian dari dusta yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Semakin banyak orang melakukannya, maka semakin besar tanda kemunafikan di dalam kalbunya. Sehingga para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, berhati-hati dari kedustaan ini. Kemudian yang kedua adalah idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia ingkari. Ya'iduka walakin yukhlif. Dia sudah menjanjikan kepadamu sesuatu tapi dia ingkari. Yaqulu laka mathalan, contohnya dia berkata kepadamu, sa'ati ilaika fi sa'ati sabi'ati sabahan, walakin la ya'ti. Contohnya dia mengatakan, besok aku akan datang kepadamu jam 7 pagi. Ternyata dia tidak datang. Dia sudah berjanji untuk datang tapi tidak datang. Aw yaqulu sa'ati ilaika ghadan ba'da salatul zuhri walakin la ya'ti. Atau dia mengatakan, besok habis zuhur saya datang. Ternyata dia tidak datang. Berjanji tapi dia ingkari. Yaqulu utika kadza wa kadza wa la yu'tika. Atau dia mengatakan, aku akan beri engkau ini dan itu, tapi tidak dia beri. Besok datang ke sini insyaallah, atau saya akan beri ini, sudah janji. Ternyata dia tidak beri tanpa uzur yang syar'i, tanpa penjelasan lebih. Maka yang seperti ini masuk dalam makna idza wa'ada akhlafa. Wal mu'min idza wa'ada waffa. Ciri orang beriman itu apabila dia berjanji maka dia penuhi. Tentunya semampu dia. Kalau dia tidak mampu bisa dia minta udzur atau yang lainnya. Namun jika dia terlalu banyak memberikan janji dan dia ingkari, maka dia terkenai hadis ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang menunaikan janjinya apabila mereka telah berjanji. Ini ciri orang munafik, ciri orang mukmin. Lakin al munafik ya'iduka wa yaghurruka. Tapi orang munafik itu adalah orang yang memberikan kepada engkau janji namun dia ingkari, janji palsu. Maka para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini juga bagian penting dari sifat dan akhlak seorang muslim. Hendaknya kita berhati-hati dari janji. Janji kepada orang lain, janji kepada istri, si istri kepada suami, janji kepada anak. Kalau diingkari maka masuk dalam makna hadis ini. Dia bisa masuk ke dalam kedustaan dan bisa masuk ke dalam makna apabila berjanji dia ingkari. Kemudian yang ketiga adalah idza tumina khana, apabila dia diberi amanah. Utumina, diberi amanah, khana, dia berkhianat. Inilah syahid inti dari hadis ini yang sesuai dengan bab, yaitu bab tentang amanah. Fal munafiqu idza tamantahu ala malin khanaka. Orang munafik, jika engkau beri amanah untuk menjaga harta, dia akan berkhianat. Dan jika engkau beri amanah dia untuk menjaga rahasia antara dirimu dengan dirinya, dia berkhianat. Jika engkau percayakan keluargamu kepadanya, dia berkhianat. Jika engkau berikan amanah kepada dia dalam jual beli, dia berkhianat. Ini ciri khas kaum munafik. Sehingga harus berhati-hati. Kullama i'tamantahu ala syai'in yakhunuka. Setiap kali engkau berikan kepada dia amanah, maka dia akan berkhianat kepadamu. Maka para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini hadis yang agung yang sering kita dengar, namun hendaknya kita harus terus memahami dan mengingatnya. Wa akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadzal khabari li amrayn. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis ini. Tanda munafik itu ada tiga. Beliau mengkhabarkan kepada kita hadis ini untuk dua tujuan. Apa tujuannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hadis ini memberitahukan kepada kita tanda atau ciri orang munafik. Disebutkan oleh beliau tujuannya ada dua. Yang pertama adalah an-nuhadhira min hadhihi sifatid dhamimah, agar kita berhati-hati dari sifat yang tercela ini. Kita berhati-hati dari sifat yang tercela ini. Kalau bicara dusta walaupun bercanda tidak boleh. Walaupun kepada anak tidak boleh. Kecuali hal-hal yang memang diperbolehkan di dalam syariat. Dan itu pun terbatas. Dan itu pun tidak bermudah-mudahan. Seperti seorang suami berdusta kepada istrinya. Istrinya masak terlalu asin, ketika dia cicipi, gimana rasanya? Oh, alhamdulillah enak. Itu berbohong. Diperbolehkan dalam Islam untuk tujuan yang mulia, tujuan yang lebih besar lagi, maslahatnya. Atau seumpama untuk mendamaikan dua pihak. Dia berdusta untuk mendamaikan dua pihak. Seandainya dia jujur, maka dua pihak itu tidak akan berdamai. Maka di situ diperbolehkan. Namun selain itu, dari perkara-perkara yang dilarang, maka kita tidak boleh berdusta. Walaupun kepada anak sendiri. Ayo sini, sini, cepat sini, masuk, masuk. Nanti ayah beri permen. Ternyata setelah masuk, gak diberi permen. Hanya agar anaknya cepat masuk. Ini termasuk dusta. Sehingga harus berhati-hati dari sifat yang tercela ini. Li'annaha min alamatin nifaq. Kenapa? Karena ia bagian dari tanda-tanda kemunafikan. Kemudian yang kedua adalah linahdar man yattasifu bihadhihi sifat, agar kita berhati-hati dari orang-orang yang memiliki sifat-sifat seperti ini. Kita berhati-hati agar diri kita tidak seperti ini, dan kita berhati-hati dari orang-orang seperti ini. Kalau kita punya kawan seperti ini, hati-hati. Jangan berikan kepada dia amanah, karena dia akan mengkhianati kita. Dalam jual beli seumpama, ini ada uang, tolong kembangkan uang ini. Dia akan berkhianat kepadamu. Ini aku mau safar, tolong jaga rumahku. Akan berkhianat kepadamu. Tolong ini ada barang, dijaga barang. Dia akan berkhianat kepadamu. Hati-hati. Wa na'lamu annahu munafik yakhda'una wa yal'abu bina. Kita tahu bahwa dia adalah orang munafik, sehingga kita berhati-hati. Karena dia akan membuat makar kepada kita dan akan mempermainkan kita. Sehingga para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan hadis yang agung, yang mulia. Hendaknya kita benar-benar memahami hadis ini yang sering kita baca, sering kita dengar, dari tanda-tanda kemunafikan, agar kita bisa berhati-hati agar diri kita tidak termasuk mereka, dan kita berhati-hati dengan orang-orang yang memiliki sifat-sifat tercela ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan malam hari ini, semoga bermanfaat. Nah. Wallahu a'lam. Nah. Terus menerus gitu ya. Nah. Secara asal boleh kita hukum, bicara hukum asalnya, namun yang bagus bagaimana? Tergantung kondisinya. Tergantung kondisinya. Maksudnya yang ingin ditekankan di sini adalah bukan hanya sekedar contoh asin dan apa tadi, tapi dalam hubungan suami istri, terkadang seorang membutuhkan untuk menutupi sesuatu. Maka dalam Islam diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Bukankah itu bohong? Karena maslahat dari dusta itu lebih besar, jauh lebih besar untuk kelanggengan suami istri daripada berkata yang sebenarnya. Nah. Namun untuk bagaimana yang lebih baik? Ya lebih baik, insyaallah para suami lebih tahu lah. Kalau kita katakan, oh, alhamdulillah enak, besok kasih garam sendok lagi. Wallahu a'lam bishawab. Kita hanya menyebutkan hukum asalnya diperbolehkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.